بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca paragraf yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan badannya tentang larangnya khuruj alal hukam. Yang khuruj terbagi menjadi berapa dalam masalah ini? Indah ya Iqra. Tiga, yaitu dari jenis dan kepada siapa khuruj itu dilakukan, ada tiga. Yang pertama, kepada pemimpin yang adil, hukumnya haram secara ijma'. Kemudian yang kedua, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang kafir atau murtad, hukumnya keluarnya negara. Hukum khurujnya yang ditanyakan. Boleh, bahkan apa? Wajib. Nah, tatkala kaum mukmin memiliki atau memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi? Indahnya Muhammad Abbas Sa'id. Kaum muslimin sudah memiliki pemimpin pengganti tatkala mereka mampu mengalahkan pemimpin kafir tersebut. Yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan atau fitnah yang lebih parah. Yang ketiga, memiliki kudrah. Nah, tayyib, ini syarat utama. Kaum mukminin memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menggulingkan pemimpin yang kafir tersebut. Kemudian jenis yang ketiga apa? Kembali ke intro. Nah, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang zalim tapi masih muslim, maka hukumnya mayoritas orang ulama tidak membolehkannya. Nah, atau dengan kata lain, hukumnya haram berdasarkan pendapat jumhur ulama. Yang menyelisih dalam masalah ini siapa? Indaknya Abu Abdul Bar Khawarij. Dan karena mereka mengkafirkan sultan atau hukam hanya sekedar dengan dosa. Baik. Ada penilaian dari sisi jenis khurujnya. Ada berapa macam? Baik. Ada dua, yaitu khuruj dengan perbuatan, khuruj yang kedua khuruj dengan perkataan. Baik. Dan kedua-duanya nama haram. Diperbolehkan khuruj kepada a'immah selama tadi dan telah diketahui kekafiran yang jelas. Hal ini sebagaimana dalam hadis siapa? Indagi Ahmad. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bagaimana lafadznya? Wa'alla nunazi'an amra ahlahu illa an taru kufran bawahan lakum fihi indallah burhan. Baik. Kemudian juga kondisi yang kedua diperbolehkan, dan ini juga menunjukkan perbuatan tersebut sebagai apa? Sebagai bukti ya fanifillah, atau hal yang zahir diperbolehkan yang kaum muslimin keluar dari ketaatan terhadap hukam. Apa yang kedua, Umar? Yang datang dalam hadis tadi yang pertama, ketika dilihat kufurun bawah, kekufuran yang sangat jelas, tidak ada lagi dalam takwil padanya. Baik. Adapun seperti berhukum dengan selain hukum Allah Taala ini belum termasuk apa? Kufrun bawah, karena banyak sekali kemungkinan. Apalagi para pemimpin-pemimpin pada zaman ini. Namun kebanyakan mereka takwilnya adalah perkara dunia. Nah, bukan karena dan mengakui hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Taala adalah lebih baik atau sama dengan hukum Allah. Tapi biasanya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah, kait uang saja. Atau kekuasaan dunia semuanya perkara ini. Dan itu termasuk salah satu hal yang menjadi apa? Mani. Menjadi penghalang. Nah, mereka dikafirkan. Yang kedua apa? Abang Umar. Tarkus salam. Dalam dalil Alil Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang naam a'immah, yaitu para hukam yang mereka memiliki kemungkaran-kemungkaran, apakah kami memberontak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ma'aqamu fiikum ussalah. Tidak selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa la yahillu qitalu sulthani ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Tidak halal untuk memerangi sultan. Dan sultan yang dimaksud di sini adalah sultan yang muslim. Baik, adapun sultan yang kafir dengan kufrun bawah atau yang meninggalkan salat dan tidak menegakkan sholat di negeri kaum muslimin, dalam artian dia menyuruh manusia untuk tidak sholat, maka ini salah satu sebab diperbolehkannya untuk diturunkan di perang dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di depan. Baik. Jadi berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wala yahillu qitalu sultan, tidak halal memerangi sultan, yaitu sultan muslim. Wala al-khuruj 'alayhi, dan tidak boleh juga khuruj na'am atasnya, tidak boleh keluar dari ketaatan terhadapnya, baik dalam bentuk perkataan, masuk di dalamnya tulisan-tulisan juga. maupun berupa perbuatan. Dari sini kita katakan istilah khuruj banyak kali. Dalam pembahasan kita khuruj, dan yang dimaksud adalah apa? Pemberontakan. Nah, khuruj ala ta'ah, keluar dari ketaatan. Nah, di sisi ahli bid'ah seperti Jama'atul Tabligh, mereka punya maksud sendiri khuruj. Yang mereka maksud adalah khurujud dakwah, khuruj keluar dan keliling ke sana kemari untuk berdakwah, tapi dengan metode dakwah yang mubtada'. Metode dakwah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bisa menempatkan dalam istilah pada masing-masing tempatnya. Walal khuruju alaihi li ahadin nanas. Tidak halal memerangi sultan, dan tidak pula halal keluar dari ketaatan terhadapnya. Nah, bagi apa? Seorang pun dari kalangan manusia, yaitu dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh seorang pun memerangi sultan atau keluar dari ketaatan terhadapnya. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat thariq. Maka siapa saja yang melakukan hal tersebut, dia itu adalah seorang mubtadi'. Nah, berjalan di atas selain sunnah dan jalan yang kaum muslimin. Ini keluar dari sunnah, keluar dari sabilil mukminin yang kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atasnya. Sebagaimana dalam ayat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisih rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nah, apa yang disebutkan di sini termasuk ittiba' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang seperti ini, nuwallihi man tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling, yaitu tidak diberi taufik untuk bisa rujuk, tidak diberi taufik untuk bisa kembali ke sunnah. Maka kita perhatikan apabila orang-orang khawarij, jarang mereka yang bisa rujuk. Jarang yang bisa rujuk. Baik. Kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul apa jujur dalam mencari kebenaran atau sekedar tertipu. Sebagaimana yang terjadi pada saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendatangi mereka. Sebagian mereka tertipu saja. Maka tatkala mendengar keterangan dari Abdullah bin Abbas dan subhat tempat mereka dibantah, dan ribuan dari mereka rujuk. Tapi sisanya tidak. Tetap berada di atas dalam kesesatan mereka. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, laqad amara Allah azza wa jalla bi dha'ati sultan ma dama mahkuman lahu bil Islam. ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم. Sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentaati sultan selama dia itu dihukumi muslim. Maksudnya mahkuman lahu bil Islam, dia itu apa? Dihukumi orang tersebut dengan keislaman, berarti apa? Selama orang tadi itu muslim. Ini maksud dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala mahkuman lahu bil Islam. Dari sini kita ketahui alhamdulillah, walaupun mungkin hakikat orang tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kafir, cuma secara zahir dia muslim, Naam, yang dilihat oleh manusia. Ini yang menjadi perkara kita. Yang menjadi urusan kita adalah perkara zahir. Naam, perkara zahir dia. Adapun kemudian di batin dia itu, naam, menyembunyikan kekufuran, taib yang tidak diketahui oleh manusia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita diperintahkan untuk menghukumi secara zahir-zahirnya salat, zahirnya naam taib, mendatangi masjid, ikut merayakan Id bersama kaum mukminin yang muslim. Sehingga perkataan Syekh rahimahullahu taala di sini bagus, alhamdulillah. Taib, dengan perkataan beliau, madama mahkuman lahu bil Islam, selama dia dihukumi apa? Dengan keislaman. Itu dihukumi keislaman, walaupun mungkin apa keislamannya, naam, keislaman yang penuh dengan cacat dan celah, penuh kekurangan. Wala yajuzul khuruju alaihi hatta walau zalam, dan tidak boleh keluar dari ketaatan terhadapnya walaupun dia berbuat zalim. Walau duribat dhahru wa ukhidhal mal, walaupun punggung-punggung rakyat ini dipukul dan harta dirampas, selama dia itu naam berada di lingkaran keislaman, apa itu hukum muslim, maka tidak diperbolehkan untuk khuruj. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu ma ma'na fasma wa ati li waliyil amr wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah, yaitu Hudzaifah bin Yaman, dan nama al-Yaman yaitu Husain, bi muhmalataini musaghharan Husain, yaitu Hudzaifah bin Husain. Wa yuqal hislun bi kasrin thumma sukun al-Absi, Haliful Ansar, sahabiyun jalil min as-sabiqin, sahabi muslim anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu bima kana wa ma yakun ila an taquma as-sa'ah. Ini termasuk salah satu keutamaan Hudzaifah radhiyallahu an yang telah sahih dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau apa-apa yang akan terjadi, nah, apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat dari fitnah-fitnah. Makanya beliau digelari afanifillah sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang deretan nama-nama orang-orang munafikin. Dan ini termasuk tazkiyah dari Rasulullah SAW tentang amanah yang ada pada Hudzaifah. Karena seseorang kepada kita diberi apa kepercayaan memegang suatu rahasia, dan tentunya akan dipilih seorang yang amanah, seorang yang mampu untuk apa memegang tidak sembarangan disampaikan ke sana kemari. Yang sungguh pada zaman ini sulit untuk mencari orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang memiliki sifat amanah. Dan memang amanah termasuk di antara hal-hal yang awal-awal dicabut dari dada-dada manusia. Wala'iyahubillah. Terkadang seseorang dikira sahabat karib, sahabat dekat, rahasia yang disampaikan kepadanya besoknya sudah apa tersebar di internet. Nah, sudah apa menjadi berita hangat di tengah-tengah kaum muslimin. Menunjukkan apa amanah yang ada pada manusia pada zaman ini, khonifillah. Nah, sangat jarang untuk dimiliki. Dan sifat amanah hendaknya betul-betul kita wujudkan. Ini sifat yang utama. Taib yang merupakan syarat utama dan para rasul. Taib di antara syarat yang harus ada pada rasul Rasulullah Subhanahu wa taala adalah amanah. Sehingga siapa saja yang menjadi pengusung dakwah para rasul juga dituntut memiliki sifat tersebut. Jangan sampai umat na'am dipermainkan, jangan sampai umat dibohongi demi apa? Kepentingan dunia dia. Betapa banyak kita lihat khanifillah para da'i-da'i hizbiyah, mereka membohongi umat, membohongi umat. Terkadang fatwa-fatwa para ulama dibelindir, fatwa para ulama dan mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ketika mendapatkan teguran dari para ulama, mereka sembunyikan. Baik. Dan seterusnya dari kedustaan-kedustaan, talbis dan khidak yang ada pada hizbiyyun. Dan ini sudah menjadi kaidah paten. Seorang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, panitia mesti akan berdusta. Itu sudah pasti. Mesti akan berdusta. Baik. Dan seorang yang telah terjatuh dalam dusta, ya, amanahnya dan mendapatkan apa, coretan hitam badannya. Wala yajuzul khuruj inda ahli sunnah. Baik, haditsnya belum dibaca. Hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan bapak Hudzaifah ini juga sahabi. Hudzaifah ibn al-Yaman. Siapa nama Yaman tadi? Al-Yaman ini namanya siapa? Rijal Husail atau Hasan. Taib. Wa abuhu sahabiyun aydha ustashhida bi Uhud. Dan beliau meninggal di perang Uhud, yaitu abinya. Dan kisah kematian bapaknya Hudzaifah, dan ini kisah yang sangat na'am mengharukan. Bagaimana itu? Kenapa kok sampai na'am mengharukan? Hah? Hah? Nah, dikarenakan Bapak Hudzaifah radhiyallahu anhu terbunuh fanifillah oleh kaum muslimin sendiri. Nah, saat itu tidak dikenali, dikiranya termasuk dalam deretan orang-orang musyrikin. Pamata Hudzaifah fi awwal khilafati Ali radhiyallahu anhu sana 36. Dan Hudzaifah meninggal di awal kekhalifahan Ali pada tahun ke-6. Baik, sana 36, tahun 36. Ini Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau yang maknanya, maka mendengar dan taatlah kepada waliul amr walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim memberikan bab, ya, bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitan fafi kulli hal wa tahrimul khuruj ala ta'ah awa mufarakatil jama'ah. Wajibnya untuk senantiasa dan menetapi jamaah kaum muslimin tatkala muncul fitnah-fitnah pada setiap keadaan. Dan haram untuk keluar dari ketaatan serta menyimpang atau menyempal dari jamaah kaum muslimin, mendirikan kelompok tersendiri, mendirikan negara tersendiri, ini adalah keharaman. Fala wala yajuzu al-khuruju 'inda ahli sunnati wal jama'ah illa an yara al-khariju kufran bawahan ma'ahu min Allah fihi burhan. Tidak boleh khuruj dari ahli sunnati wal jama'ah kecuali bila orang yang keluar dari ketaatan tersebut melihat kekufuran yang bawah, kekufuran yang jelas bersama dia bukti dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dan ada ta'liq yang butuh diperhatikan di sini, fayajibu fi hadhil halati ala ahli al-halli wal 'aqdi azluhu wa tansibul aslah walakin bi syaratil istita'ah wa adami ihdati mafsadatin aqdam aw fitnatin akbar. Ketika telah dilihat kekafiran yang sangat jelas pada pemimpin, bukan kekafiran yang sekedar apa prasangka, tapi betul-betul jelas. Nah, dengan ikrar dia mungkin. Karena sebagian khawarij, apa yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij, berkeyakinan karena dia menghalalkan. Penghalalan kan termasuk kekufuran. Tapi penghalalan itu adalah perkara hati, ya tidak? Berhubungan dengan hati. Seorang mengakui ini halal, ini tidak. Nah, ini perkara hati, tahlil adalah apa? Hati. Sehingga tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan ikrar dari pelakunya sendiri. Nah, dari pelakunya sendiri. Sehingga tidak akan bisa mengkafirkan seorang pemimpin hanya dengan melihat perbuatan dia ta'am. Sulit untuk bisa menegaskan kalau dia telah terjatuh dalam kufrun bawah, kecuali dia mengatakan aku telah berpindah agama. Jelas kufrun bawah. Aku telah menganut agama Nasara misalnya. Dengan jelas ini kufrun bawah. Baik, karena ikrar dia sendiri. Baik. Ikrar adalah termasuk burhan, bukti yang paling kuat. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pembahasan qawaid. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, fayajibu fi hadhil halah ala ahli al-halli wal 'aqdi azluhu wa tansibul aslah. Maka wajib pada kondisi seperti ini untuk ahli al-halli wal 'aqdi, perhatikan, yaitu para ulama. Ahli al-hal wal 'aqdi. Untuk apa? Azl. Yaitu untuk menyingkirkan dia, menurunkan dia dari kekuasaan, wa tansibul aslah, dan wajib untuk menetapkan pemimpin yang lebih bagus. Akan tapi dengan syarat apa? Istita'ah, punya kemampuan, punya kudrah. Kemudian yang kedua, adamu ihdati mafsadatin aqdam au fitnatin akbar, tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar atau fitnah yang lebih besar. Baik. Jadi kita pahami di sini pada poin atau taklik yang nomor 3 ini, 3 syarat yaitu 2 syarat utama, kemampuan dan tidak munculnya fitnah yang lebih besar. Kemudian apa? Syarat yang ketiga apa? Adanya pemimpin yang lebih bagus yang telah apa? Dipersiapkan. Tapi kalau tidak ada pemimpin yang lebih bagus, ya sama saja berarti darah sudah tertumpah, ternyata tidak ada pemimpin yang lebih bagus. Dalam kondisi seperti ini berarti tidak ada faedahnya. Bahkan fitnah yang muncul akan semakin besar. Allah wa innama ajazal khuruju ala salatin al-khawarij wal mu'tazilah wahum min ahlil imtida'i fa'alayka bi ahlil itiba' wada'anka ahlil imtida'i fa'inna tariqa huwa tariqul ladhi lazimuhu wa huwa mutaba'atul athar. Hanyalah yang membolehkan untuk keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, terhadap sultan, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Maka kita perhatikan seperti Naam Hizb Tahrir Hanifilah yang merupakan Mu'tazilah Gaya Baru. Di antara prinsip mereka Naam Khuruj Ikhwanul Muslimin. Naam Taib. Bahkan Ikhwanul Muslimin termasuk firqah Khawarij yang sangat kentara di zaman ini. Kalau kita perhatikan berbagai macam pemberontakan-pemberontakan dan juga kerusakan-kerusakan, di antara yang paling jelas adalah ulah dari Ikhwanul Muslimin yang terjadi di Mesir, Jazair, kemudian Tunisia, dan Syria dan yang lainnya. Yaman, Taib. Wahum min ahli al-ibtida'i fa'alaika bi ahli al-ittiba'. Dan mereka ini adalah ahli al-ibtida', yaitu para pelaku-pelaku kebid'ahan. Maka wajib atasmu untuk nak bersama-sama dengan ahli al-ittiba', mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan para pelaku kebid'ahan. Baik. Kenapa? Fa innat tariq huwa at-tariqul ladzi lazimu. Sebab jalan yang benar. Perhatikan lafaz ini. Fa innat tariq, tariq yang pertama yaitu at-tariqul haq. Sebab kenapa kalau kita wajib mengikuti ahlul ittiba? Fa innat tariq, sebab jalan yang hak, jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kepada kebahagiaan. Huwa at-tariqul ladzi lazimu, yaitu jalan yang ahlul ittiba itu menetap, yaitu menetapinya, berjalan di atasnya. Lazimu di sini wawu kembali kepada ahlul ittiba. Jadi sebab jalan keselamatan yaitu jalan yang ditempuh oleh ahlul ittiba. Apa jalan tersebut? Wahuwa mutaba'atul athar, yaitu mengikuti athar, mengikuti dalil. Nah, oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul athar. Baik. Siapa saja menginginkan keselamatan berarti harus mengikuti athar. Nah, bagaimana Ben Syair, siapa yang ingat tentang masalah ini? Ada bait syair yang bagus yang telah dinisbahkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib tugas jadi apa bait tersebut? Ya, untuk nanti malam. Taib nak kami bihada subhanallahi wa bihamdihi.